kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Biarnya kau beriku sebersih harapan. Kita yang sekuntum kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia untuk sejenak milikimu. Marilah kau beriku sepercikara.